insyaallah saya mohon bantuan untuk mencetak keempat judul buku ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga harus bergegas pulang karena masih kurang sehat kondisi saya. Mohon doa dari jamaah dan kita tutup pengajian ini ya. Pagi kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyran alaika anta kama asnait li nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilayna al-iman wa zannu fi qulubina wa kari ilayna al-kufra wal fushuk wal isyana wa ja'alna min ar-rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisalih gaira huzzaya wa lamakudin. Allahumma ta'alna kufrihin. Allahumma ta'akfala kulubina bijikrika wa adlim alayna ni'mat wa asbik alayna min fadlik wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah abadu antum fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.